Kita kembali bergoyang untuk rekan-rekan dari Longkek Timur, Longkek Galis Bangkalan bersama Kompak. Bang Ajuji, goyang dong. Juga puji buat seluruh pasukan goyang all artisnya. Adila, semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.